ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan dari tafsir surah Al-Waqi'ah, dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada ayat yang ke-83 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, falaula idza balaghatil hulqum, dan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan saat itu kalian melihat sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghayra madinin, sesungguhnya kalaulah kalian tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, maka silahkan kalau kalian bisa tolaklah kematian tersebut jika kalian jujur. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, falaula idza balaghatil furqum ay ar-ruh, yaitu ketika ruh sampai di kerongkongan. Al-hulqum al-halq wa dhalika hina al-ihtidar. Al-hulqum adalah al-halq, kerongkongan atau tenggorokan. Wa dhalika hina al-ihtidar, dan saat itu adalah saat ihtidar. Saat ihtidar adalah sesaat menjelang kematian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq, sungguh benar-benar ketika nyawa itu sudah di kerongkongan, di tenggorokan, dan dikatakan siapakah yang bisa meruqyahnya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin bahwasanya ruh dan jasad akan berpisah. Waltaffatis saqu bisaq, saat itu betis-betis bersilangan. Ila rabbika yawma idinil masaq, dan saat itu ya waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam surat ini, wa antum hina idzin tanzurun ay ila al-muhtadhir wa ma yukabiduhu min sakaratil maut, yaitu saat itu, saat nyawa sudah ditenggorokan, saat orang yang menjelang kematian, kalian melihat sendiri bagaimana sakitnya, susahnya orang yang hendak mati. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, likulli maut sakarat. Setiap kematian itu ada sekaratnya, ada sakitnya. Ya, likulli maut sakarat. Ketika Rasulullah ditanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah sakit ketika meninggal? Maka beliau hanya mengulangi hadis ini 3 kali, likulli maut sakarat. Setiap kematian ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum ay bi malaikatina, yaitu kami lebih dekat, lebih tahu tentang malaikat-malaikat kami dibandingkan kalian. Walakin la tubsirun, hanya saja sekarang kalian tidak melihat malaikat tersebut. Melihat malaikat ya itu adalah ketika menjelang kematian. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Darra bin Azib ketika menceritakan proses ya manusia ini ya hendak meninggal dunia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza kana ya fi inqita'in min dunya wa iqbali min al-akhirah." Sesungguhnya seorang hamba apabila hendak meninggalkan dunia dan hampir masuk ke negeri akhirat, ya, ja'ahu malakan, datanglah dua malaikat. Kemudian duduk di sampingnya. Ya. Kalau orang tersebut orang yang soleh akan dihibur orang soleh tersebut. Jika dia orang yang jahat maka akan ditakut-takuti. Ya. Baru datanglah malaikat maut. Ya, malaikat maut tersebut datang membawa kafan. Jika orang yang mukmin yang baik maka kafannya putih baunya wangi. Jika orang kafir munafik maka kafannya hitam dan berbau busuk. Kemudian dicabutlah ya ruh tersebut dan ketika ruh sudah tercabut la yada'uhu tarfata 'ainin, tidak akan dilepas sama sekali walaupun sekejap mata. Dan seterusnya hadis yang sangat panjang proses pencabutan ruh manusia sampai kemudian ditanya ya di alam kuburnya. Ikhwana fi din azakumullah. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain di dalam surah Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaykum hafazatan hatta idza jaa'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang maha berkuasa di atas seluruh hamba-Nya. Dialah yang mengutus atas kalian malaikat penjaga sampai ketika datang ya kepada kalian kematian, maka utusan kami yang akan mematikan kalian dan tidak akan pernah luput sedikit pun, tidak akan maju, tidak akan mundur sedikit pun waktu kematian tersebut. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, kemudian kalian akan dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur kalian yang maha hak. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah Allah itu maha bijaksana dan maha adil dalam hukumnya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat cepat perhitungannya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'u laha. Ai ma'naha, makna ayat ini, fahal la tarji'una hadhihi an-nafs allati qad balaghat al-hulqum ila makanihi al-awwal wa muqirriha min al-jasad in kuntum ghayra madinin. Maknanya, silakan kalian bisa atau tidak untuk mengembalikan jiwa, mengembalikan ruh ketika sudah sampai di tenggorokannya, dikembalikan ke tempatnya semula di jasadnya jika kalian memang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini mengingkari orang-orang kafir yang mereka ya tidak percaya tentang Allah, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tantang di sini, kalaulah memang kalian itu tidak dikuasai oleh Allah, silahkan bisa atau tidak kalian. Jika nyawa sudah sampai di tenggorokan, apakah bisa dikembalikan ke jasadnya? Tentunya tidak bisa. Ya. Sehingga yang namanya ruh ketika sudah sampai di tenggorokan itu adalah batas akhir taubat. Innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yuharhir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menerima taubat seorang di antara kalian sampai yuharhir, sampai ruh itu sampai di tenggorokan. Allah akan terima taubat. Tapi kalau sudah yuharhir, nyawa, ruh sudah ditenggorokan, maka pintu taubat sudah tertutup. Contoh ya, Fir'aun. Dalam surat Hud Allah terangkan bagaimana binasanya Fir'aun. Ya. Hatta idza adrakahul ghoraq. Ya. Jadi Fir'aun ini ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, ya, Nabi Musa sudah menyeberang, kemudian Fir'aun di tengah-tengah dan Allah kembalikan lautan seperti semula. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Sampai ketika adrakahul gharaku, ketika Fir'aun sudah tenggelam, Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh lautan, artinya nyawanya sudah ditenggorokan, Fir'aun itu mengatakan, qala amantu, aku beriman kepadamu ya Allah, annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israel. Ya. Dan aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Maksudnya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Artinya Fir'aun dengan lantang mengucapkan aku beriman, la ilaha illallah wa ana minal muslimin, dan aku masuk Islam. Tiga kalimat coba. Sedangkan di dalam hadis kan man qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Itu kalau belum sampai tenggorokan. Tapi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, dia ucapkan berkali-kali la ilaha illallah seperti Fir'aun, tidak akan bermanfaat. Fir'aun itu mengatakan amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel. Mengucapkan la ilaha illallah, wa ana minal muslimin, dan aku masuk Islam. Ini Fir'aun. Ketika sudah tenggelam, nyawa sudah ditenggorokan, dia baru menyatakan, aku beriman. La ilaha illallah, aku masuk Islam. Tiga kalimat yang luar biasa. Yang kalaulah dia ucapkan salah satu saja, ketika nyawa belum sampai ditenggorokan, akan Allah terima. Tapi karena sudah sampai tenggorokan, Allah tolak pernyataan imannya, pernyataan syahadatnya, pernyataan Islamnya, Allah tolak. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, kata Allah. Apakah baru sekarang kau beriman wahai Fir'aun? Padahal engkau dari dulu membuat kerusakan yang luar biasa. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, ya demikianlah keadaannya. Jangan sampai kalimat-kalimat baik itu diucapkan sudah terlambat. Mengucapkan la ilaha illallah, memang itu kalimat akhirnya. Tapi nyawanya sudah sampai tenggorokan. Layan pak, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memperhatikan, ya, perlu memperhatikan bahwasanya amalan masa lalu itu sangat mempengaruhi apa yang akan mengakhiri kita. Ya, kata Imam Nukasi rahimahullah ketika menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Aiman asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Kalau dia hidup istiqamah di atas iman dan Islam, insya Allah matinya pun dalam keadaan iman dan Islam. Adapun kalau ada orang yang zahirnya, nampaknya iman dan Islam, ternyata akhirnya dia kufur, maka ya dijelaskan oleh para ulama, itu lahiriah saja dia iman dan Islam. Tapi batinnya dia munafik. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang seperti ini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ya, berusahalah kita istiqomah. Yang namanya kebosanan itu pasti futur, masa-masa bosan, masa-masa lagi loyo ibadah itu pasti muncul. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti terselingi masa bosannya. Faman kana fatratuhu ila huda faqad ihtada, barang siapa masa bosannya tetap di jalan petunjuk, tetap di atas bimbingan syariat, tidak maksiat, maka dia akan terbimbing. Faman kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka, tapi barang siapa yang futurnya, bosannya digunakan untuk selain hidayah, selain perkara mubah, maka dia binasa. Ya, dia binasa. Maka yang namanya manusia ada masa semangat, ada masa bosan. Tetapi perhatikanlah masa bosan kita, jangan sampai kebosanannya dalam kemaksiatan. Ya, artinya jangan gunakan masa bosan-bosan kita untuk bermaksiat. Itu akan binasa kita. Nah, untuk istiqamah, semangatlah, bersegeralah. Dan ketika kita loyo, ketika kita lagi bosan dalam beribadah, maka isilah waktu tersebut dengan perkara-perkara yang mubah, minimalnya mubah dan tidak berbahaya, itu saja. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Karena mahal istiqomah itu. Ada sebuah kisah di Siyar Alami Nubala. Kisah seorang pemuda penghafal Quran yang dia dari kecil istiqamah menghafal Quran ibadah, menghafal Quran ibadah. Sampai suatu ketika terjadi peperangan dengan Romawi. Ya, dan antum tahu Romawi ya secara fisik mereka ya berkulit putih kemerah-merahan. Ya, sehingga mereka disebut al-ahmar, disebut al-ahmar mereka. Karena kulitnya putih kemerah-merahan. Ketika si pemuda ini, penghafal Quran ini sedang memantau ya desa-desa yang ada di Romawi itu, faya subhanallah, dia tidak menundukkan pandangan dari seorang wanita yang cantik jelita. Akhirnya di masa-masa dia lagi bosan, justru dia ya mengincar wanita. Dan akhirnya timbullah ya yang namanya Aisyah, cinta buta. Sampai dia akhirnya mendatangi wanita tadi dan apapun syaratnya dia akan jalani, ya dia akan lalui, apapun akan dikorbankan, yang penting mau menikah dengan wanita tadi. Rupanya wanita tadi wanita Nasrani. Dan wanita Nasrani tadi mempersyaratkan pemuda tadi untuk masuk Nasrani. Akhirnya pemuda tadi karena cinta buta, qad syaghafaha hubba, terbutakan oleh cinta, murtad dia. Ya, setelah murtad mati dia. Ya, setelah murtad dia mati. Ya. Jadi berangkatnya bersama dengan para pejuang Islam, para penghafal Quran, matinya tiba-tiba apa? Berada di barisan orang kafir gara-gara seorang wanita. Jadi hati-hati ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa demikian? Karena pemuda tadi menggunakan masa futurnya, masa bosannya ya dalam perkara yang tidak baik. Akhirnya terjerumus sampai membinasakan dia. Hilang hafalan Quran dia. Ya. Ada kisah juga ya salah satu murid ustaz ya menghafal Quran ya ketika pulang ke rumah, faya subhanallah, masa futur, masa bosan menjangkiti dia. Nah, masa bosan tersebut akhirnya dia ya melupakan atau dilupakan oleh Al-Qur'an, tidak merojak Al-Qur'an lagi, tidak membaca Quran lagi. Akhirnya dalam waktu cuma beberapa bulan hafalan 30 juznya meninggalkan dia. Dan ketika temannya datang menjenguknya untuk menyemangatinya, dia sudah susah untuk kembali. Dan dia menyatakan, aku sudah tidak ingat apa yang saya hafal dari Al-Qur'an kecuali satu ayat. Ya. Yang dihafal itu ku angkusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwan fi din azakumullah, ini penting bagi kita semuanya. Karena manusia itu manusiawi, ada semangat, ada bosan, tapi jangan sampai kebosanan itu ya antum gunakan dalam perkara-perkara yang bermaksiat. Itu akan menghilangkan cahaya iman, menghilangkan cahaya Quran, cahaya ilmu. Jagalah diri kita masing-masing ya dan keluarga kita dari api neraka. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, maksudku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau mau diteruskan ya satu ayat tadi yang Allah masih sisakan pada pemuda tadi, apa maksudnya? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib ya menafsirkan ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum nar ay allimu ahlakum khaira. Ajarkanlah keluargamu dengan kebaikan agama ini. Dalam riwayat lain, allimuhum wa'adzibuhum. ajarilah mereka ilmu agama dan didiklah mereka akhlak. Ya. Jadi ajarilah mereka ilmu agama dan didiklah mereka akhlak. Ya. Karena agama, ilmu agama dan akhlak itulah yang akan membentengi seseorang dari api neraka jahanam. Maka semangat belajar ilmu agama. Ya. Semangat. Kalau lagi bosan ya dari belajar, gunakanlah waktu tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mubah, sehingga tetap akan terjaga. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Sa'id bin Jubair wal Hasan al Basri, falaula in kuntum ghayra madinin ayyuhum ghayra musaddiqin annakum tudanuna wa tub'atsuna wa tunzauna faruddu hadhihi an-nafsa. Maksud ayat ini, kalaulah kalian itu tidak percaya bahwasanya kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibangkitkan, akan dibalas atas amal perbuatan kalian, faruddu hadhihi an-nafsa. Silakan kembalikan nyawa ini. Kalau kalian tidak percaya adanya hari kebangkitan, kalau tidak percaya adanya hari hisab, kalau tidak percaya hari kiamat, silahkan kembalikan nyawa ini. Kalau bisa. Kalau Mujahid, kata Mujahid, makna ghayra madinin, ghayra muqinin, yaitu orang-orang yang tidak yakin. Yaitu kalaulah kalian tidak yakin, silahkan bisa enggak kalian kembalikan nyawa itu di dalam jasadnya. Qala Maimun ibn Mihran, khayra mu'adzibin, khayra mu'adzabin, maqhurin. Ya, jika kalian tidak percaya bahwasanya yang sudah mati itu bisa diazab, maka silahkan kembalikan nyawa tersebut kalau bisa. Ya. Sehingga masyiral muslimin rahimani rahimakumullah, intinya ayat ini adalah membantah orang-orang yang tidak percaya tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat, yaumul hisab dan seterusnya. Ya. Tsumma qala Allah taala, kemudian Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, adapun yang apabila yang meninggal dunia itu termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah, farauhun wa raihanu wa jannatun na'im, maka mereka dalam ketentraman, berada dalam kenikmatan, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau mereka yang meninggal ini termasuk golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin, adapun kalau yang mati adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang sesat, fanuzulum min hamim, maka mereka akan dicekoki dengan minuman air yang mendidih, atau bisa diartikan maka mereka akan dijatuhkan ke dalam api neraka yang air di dalamnya itu mendidih. Wa tasliyatu jahim, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inna hadza lahu haqqul mubin, sungguh ini benar-benar hak yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah Allah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Kata Imam Nukazir rahimahullah, hadhihi al-ahwalu thalathatu hiya ahwalu an-nasi 'inda ikhtibarihim. Tiga keadaan ini adalah tiga keadaan manusia ketika hendak meninggal dunia. Perhatikan di sini, ada tiga golongan atau tiga keadaan manusia ketika hendak meninggal dunia. Ada yang min al-muqarrabin, ada yang min ashabil yamin, berarti ini orang-orang yang beriman, dua golongan ini. Ada juga yang mukadzibin adh-dhalin, pendusta lagi sesat. Ya, kalau di dalam hadis ya riwayat Muslim dari Bara bin Azib disebutnya sebagai orang yang kafir awil munafik, orang kafir atau munafik. Imma ayakuna minal aliyah al-muqarrabin, golongan yang pertama adalah golongan yang tinggi yang didekatkan kepada Allah atau yakunu mimman dunahu min ashabil yamin, atau yang di bawah golongan itu adalah ashabil yamin, golongan kanan. Wa imma ayyakuna minal mukadzibina bil haqqi dhalina 'anil huda al jahilina bi amrillah. Atau kalau tidak keduanya, maka golongan yang ketiga adalah para pendusta yang mendustakan kebenaran, yang sesat dari petunjuk, yang jahil terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini disifati orang yang dia ya termasuk mukadzibin adh-dhalin, adalah para pendusta yang mendustakan kebenaran, yang menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an was sunnah. Karena yang namanya ilmu, kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa ma siwa dzalik waswasus syayatin. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Adapun selain itu adalah jerat-jerat syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Sehingga para ulama mengatakan, ilmu adalah Al-Qur'an dan sunnah, dan apa yang mendukung dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Seperti mau memahami Al-Qur'an saja itu kan ada 13 ilmu, 13 cabang ilmu yang harus dipelajari dan harus dikuasai. Ada 13 cabang ilmu. Berarti 13 cabang itu termasuk ilmu Qur'an. Untuk memahami hadis ada 70 cabang pembahasan. Ya, dari sisi riwayat. Berarti 70 cabang ya pembahasan ilmu hadis tersebut termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perkara yang mungkin kita sepelekan, ya. Misalkan ya, ilmu yang pertama kali Allah akan angkat ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa yang pertama Allah akan angkat ilmunya? Ilmu? Ilmu apa? Enggak ada suaranya. Dengeng-ngeng. Apa ilmu apa? Abdullah, ilmu apa? Ilmu apa? Apa? Wah, dengar sih, paling dekat aja enggak dengar. Ilmu apa? Ilmu waris, ilmu faraid. Itu pertama kali Allah akan angkat, bukan pengetahuannya hilang, tetapi yang ngamalkan hampir enggak ada. Ya, mayoritas muslim tapi enggak kenal bagi waris itu caranya jahiliyah. Wis bagi sama rata sama rasa kayak komunis. Ya. Giliran ya bagi waris ya pakainya sistem komunis sama rata sama rasa. Padahal ilmu waris itu sangat jelas. Bahkan nisful ilm atau sulusul ilm, separuh ilmu atau sepertiga ilmu. Dan ilmu waris itu adalah ya ilmun bil mawaris, ya. Ilmu tentang waris secara ilmunya, secara dalilnya dan secara hitungannya. Ya, yang kita perhatikan sendiri, ya, perhatikan sendiri. Anak-anak yang ada di pesantren ini belajar Al-Qur'an, belajar hadis, tapi malas belajar matematika. Benar enggak? Tinggal ngomong ya aja. Tinggal ngomong. Misalkan ya, ada seseorang Ali misalnya punya istri 4, meninggal dunia, punya anak, berarti istri dapat berapa? Istri, misalkan Ali meninggal punya anak, berarti istri dapat berapa? Seperdelapan, istrinya 4, berarti seperdelapan bagi 4 berapa? Tanya aja nih sama anak pondok, seperdelapan bagi 4 berapa? Kan bingung. 1/8 bagi 4. Bingung, 1/8 bagi 4. Gimana 1/8 bagi 4? Bingung kan? Makanya yang semangat belajar matematika. Yang belajar dalilnya malas matematika, yang belajar matematika malas belajar dalilnya. Kebalikan. Yang semangat matematika, aljabar singkos tangan sampai mumet. Tapi suruh ngitung waris enggak tahu. Ya kan? Kenapa? Gak tahu belajar agamanya. Belajarnya matematika tok, agamanya enggak. Yang belajar agama, matematikanya malas. Katanya ngapain sih ilmu dunia gak manfaat. Giliran bab waris, belepotan di situ. Gak tahu apa-apa. Ketika antum jadi ustaz ditanya, Ustaz, ya, permasalahannya. Umat itu pengennya jadi, saya dapatnya berapa, Ustaz? Dirinci, ini nanti rinciannya begini, begini, begini, mumet, Ustaz, wis mumet, Ustaz. Yang penting saya dapatnya berapa. Nah, sedangkan ilmu waris itu bukan hanya dalilnya, ngitungnya. Antum enggak bisa ngitung. Wallahu taala a'lam. Aduh. Kalau antum masih belajar wajar, tapi kalau sudah jadi dai, aduh. Jadi dari sini lah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus belajar. Teruslah belajar. Sekarang antum tidak ditanya, nanti akan ditanya. Ya, nanti akan ditanya. Jangan remehkan ilmu apapun, ketika itu manfaat, pelajari. Ya. Ilmu yang sepele, yang mudah, tapi bisa bermanfaat sangat luar biasa. Ya, kita bicara, tidak bicara ilmu agama. Agama semuanya manfaat. Ilmu dunia, contoh. Seorang penjual chicken, ilmunya apa coba? Ilmunya goreng, chickennya beli, udah jadi paketan digoreng. Ilmunya cuma goreng, tapi dia bisa bikin rumah, beli motor, bisa naik haji, ngongkosin anak sekolah, ya bisa sedekah. Ilmunya apa? Goreng. Jadi ilmu, ketika dia walaupun ilmu dunia, kalau dia manfaat jangan remehkan. Bisa jadi itu adalah jalan hidup antum seumur hidup. Ilmu goreng, ya, ilmu goreng macam, ada goreng tahu, ada goreng chicken, ada goreng nasi. Tapi itu jadi seumur hidup antum, menjadi jalan rezeki antum. Jangan remehkan ilmu-ilmu seperti itu, ya. Apalagi ilmu agama yang akan menunjukkan bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, manfaat itu biasanya akan diketahui ketika antum ya tahu hasilnya. Pahala mempelajari ilmu sekarang kan antum belum tahu hasilnya. Nanti di akhirat Allah akan tunjukkan hasilnya. Ya, tapi penyesalan di sana enggak manfaat. Ya, penyesalan di sana tidak manfaat. Padahal Allah sudah gambarkan begitu luar biasa. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin dari tafsir Ibnu Katsir tadi selayang saja untuk kita menggambarkan bagaimana pentingnya ilmu agama. Ilmu dunia yang bermanfaat saja tidak boleh kita remehkan, apalagi ilmu agama yang setiap nafas kita butuh tentang ilmu agama. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa amma in kana ayil muhtadhar minal muqarrabin. Adapun kalau yang muhtadhar, orang yang hendak meninggal dunia itu termasuk orang muqarrabin yang didekatkan pada Allah. Wahumul ladzina fa'alul wajibati wal mustahabbati. Yaitu orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara wajib, perkara-perkara yang sunnah. Watarakul muharramati wal makruhati. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Wa ba'dhal mubahat. Bahkan dia tinggalkan sebagian perkara mubah. Nah, ini orang yang muqarrabin, dia tinggalkan, dia lakukan yang wajib, dia lakukan yang sunnahnya, dia tinggalkan yang haramnya, tinggalkan yang makruhnya. Makruh aja ditinggal, bahkan sebagian mubah, mubah padahal dia tinggalkan. Padahal mubah, tapi dia tinggalkan. Ya. Mungkin melalaikan dari yang baik atau yang seterusnya. Ini adalah ciri-ciri orang muqarrabin yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa rauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Yaitu mereka akan berada dalam ketentraman, berada dalam kenyamanan, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Falahum rauh. Dia akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan. Ya, antum bayangkan dari capek, ya, capek badan, capek pikiran, capek harta, kemudian antum mendapatkan apa yang antum ya cita-citakan. Itu sangat bahagia. Demikian pula ketika seorang muqarrabin dia lepas dari kehidupan dunia yang capek, dunia itu capek. Makan terus capek, enggak makan juga sakit. Tidur ya capek, enggak tidur lebih capek. Itu dunia. ya. Telinga juga mendengarkan ocehan, celaan, hinaan. Capek dunia ini. Lagi capek-capeknya dunia, tiba-tiba ada dua malaikat datang menghibur. Kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya saat itu. Walaupun sakit, sakitnya hilang karena sudah diberitakan berita surga. Itu muqarrabin. Ya. Aitu basyiruhumul malaikatu bidzalik indal maut. Malaikat akan datang memberitakan berita gembira saat dia mau mati. Ya. Kama taqaddama fi haditsil Barra, sebagaimana telah lewat dari hadis Barra bin Azib riwayat Muslim, anna malaikatar rahmat taqul, bahwasanya malaikat rahmat, dua malaikat rahmat datang ketika kita akan mati, dua malaikat rahmat akan datang. Ayyatuhar ruhu thayyibah fil jasadit thayyibi, wahai ruh yang baik di jasad yang baik. Kunta ta'murinahu, sungguh engkau itu telah memakmurkan badanmu untuk kebaikan. Ukhruji ila rauhin wa raihani wa rabbin ghayra ghadbanin. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju ketentraman, kenyamanan. Dan Rabbmu tidak akan marah kepadamu. Ada tiga di sini. Dia akan mendapatkan ketentraman, ketentraman jiwa nomor satu. Tentram jiwanya, nyaman badannya, dan dia tidak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang ketika meninggal dunia, sakitnya kayak apapun, kalau dia beriman minal muqarrabin, sakitnya itu terobati dengan berita gembira dia akan masuk surga. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, wa rauhun rahah. Ya, rahah. Rahah itu jiwa yang lapang, jiwa yang nyaman, tentram. Jadi lebih kepada perasaan. Ya. Yaqul mustarahah. Wa kadza qala Mujahid, inna ruh istirahah. Ruh di situ istirahah. Ya, berpindah ke tahap yang nyaman, posisi yang tentram. Qala Abu Hirzah, ay raha min ad-dunya, istirahat dari dunia. Dari capeknya dunia dia istirahat. Qala Sa'id bin Jubair al-Sudi, ar-rauh al-farah. Ar-rauhu al-farahu. Rauh di sini adalah kegembiraan. Jadi gembira dia, mau mati gembira. Karena sudah diberitakan ya akan masuk surga, diberitakan Allah tidak akan murka kepadanya, senang dia. Ini muqarrabin. Al-muqarrabin. Siapa al-muqarrabin? Adalah orang yang tadi kata Ibnu Katsir, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian mubah yang melalaikan. Ya. Berat memang, tapi tingkatan yang diberikan luar biasa. Maka kita yang masih punya kesempatan di dunia ini ya, masing-masing dari kita ya berusaha. Semoga kita termasuk minal muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Usia kita tidak ada yang tahu, maksudnya. Kita itu tidak ada yang tahu. Ya, kita pernah jenguk orang sakit kayak mau meninggal. Jenguk sama teman. Rupanya yang dijenguk yang mau meninggal ini gak meninggal, yang jenguk yang meninggal duluan. Ya, kita pernah mengalami seperti itu. Dan subhanallah, yang jenguk ini sehat-sehat saja ya, masih muda juga. Tapi itulah yang namanya ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia ada waktunya, ada masanya. Idza ajaluhum fala yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masa ajalnya, tidak akan diakhirkan, tidak akan didepankan. Qul ara'aitum in atakum 'adzabuhu bayatan aw nahara, madza yasta'jilu minhu al-mujrimun? Bagaimana menurut kalian kalau tiba-tiba datang kematian di waktu siang atau malam, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang setiap hari berbuat dosa? Ya, lagi berbuat dosa tiba-tiba mati. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Qatadah farauhun farahmatun. Ya, kata Qatadah rauh adalah rahmah, kasih sayang dari Allah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair. Dan berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair, wa raihan rizqun. Adapun raihan itu artinya adalah rizq, rizki dari Allah. Ya, jadi berupa fisik, kalau tadi berupa apa namanya, yang sifatnya ruh, ya, sifat kenyamanan, ketentraman, kasih sayang, ya, itu secara ruhaniahnya. Secara badaniahnya dia dapatkan rizki. Wa qulu hadhihi al-aqwal mutaqaribatun sahihatun. Sahihatun. Setiap perkataan tadi ya berdekatan dan semuanya benar, ya. Fa inna man mata muqarriban hasala lahu jami' dzalik min ar-rahmati wa rahati wal istirahati. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan dia termasuk muqarrib, yang dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan semua hal tadi. Rahmat Allah, ya, ketentraman dari Allah, istirahat dari dunia yang capek ini, wal farah, kegembiraan, was surur, kebahagiaan, war rizku, rizki yang melimpah, yang baik, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, la yufariqu ahadun minal muqarrabin hatta yu'ta bihasanin min raihanil jannah fayuqbadu ruhuhu fi. Tidaklah seorang dari golongan muqarrabin dia mau berpisah dari jasadnya sampai malaikat buktikan, malaikat itu sampai membawa bukti dari aroma wangi surga. Jadi minal muqarrabin, orang-orang yang menikmati ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, ketika mau mati diajak untuk meninggal dunia, belum mau dulu karena masih merasakan nikmatnya ibadah di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat membawakan wewangian surga. Dan minal muqarrabin tersebut mencium aroma wangi surga, fayuqbadu ruhuh fihi, maka barulah dia bersedia untuk diambil ruhnya. Dan semua itu tidak terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa indahnya ya saat-saat, momen-momen kita lagi capek-capeknya di dunia, capek pikiran, ya, capek harta, capek badan, telinga juga udah bosan dengan makian, celaan, hinaan orang, capek luar biasa. Tiba-tiba dua malaikat menghibur, kamu akan masuk surga. Ini buktinya, aroma wangi surga. Maka berbahagia saat itu. Karena dia berpisah dari dunia yang penuh dengan kecapean, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan celaan, hinaan, makian terdengar di telinga. Tiba-tiba dia mendapatkan jaminan rahmat Allah, jaminan keamanan, bau wangi surga, dan mendapatkan ridho Allah SWT. Bahagia dia. Ya, bahagia. Sehingga matinya mati bahagia. Qala Muhammad ibn Ka'ab, berkata Muhammad ibn Ka'ab, la yamutu ahadun minan nasi hatta ya'lama min ahli jannati huwa amin ahlin nari. Tidaklah seorang pun dari manusia meninggal dunia kecuali dia sudah mengetahui apakah termasuk penduduk surga, apakah dia termasuk penduduk neraka. Itu malaikat tadi. Ketika kita sudah ihtibar, sudah proses, ya, mau diambil nyawanya, malaikat itu kan datang dan memberitahu, kamu termasuk penduduk surga. Ya. Kamu termasuk penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Nah, saat itulah dia tahu. Cuma bagi orang-orang yang dulunya kafir munafik tidak bisa bertaubat karena nyawanya saat itu sudah sampai di tenggorokannya seperti Firaun. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. dia mengucapkan tiga kalimat yang sakral dalam Islam. Aku beriman, la ilaha illallah, aku masuk Islam. Ini satu kalimat saja kalau dia ucapkan sebelum nyawa di tenggorokan, di kerongkongan, pasti akan diterima. Tapi sayangnya sudah sampai di tenggorokan sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Dia sudah melihat. Sudah melihat apa yang Allah janjikan. Sudah diberitahu dia penduduk neraka. Maka dia menyesal. Ya. Demikianlah masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah. Silakan dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Faddal barakallahu fikum. Bismillah. Wa min jumlatiha hadis Tamim Ad-Dari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antara hadis dalil yang menunjukkan kisah tentang kematian adalah hadis Tamim Ad-Dari. Kalau tadi hadis Barra bin Azib yang dua malaikat ya datang. Adapun dalam hadis Tamim Ad-Dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala li malakil mauti, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, intaliq ila fulanin fa'atini bih, fa'innahu qad jarrabtuhu bisarra'i wal dharra, fawajadtuhu haythu uhib. Allah berfirman kepada malaikat maut, pergilah kamu, datangi fulan, datangi si A, datangkanlah dia kepadaku. Sungguh aku telah menguji dia dengan kesenangan dan kesulitan ketika di dunia. Dan aku dapati dia tetap melakukan apa yang aku cinta. Ya, dikasih rizki syukur, dikasih ujian dia sabar. Itu yang Allah cintai. Diuji kaya, syukur. Diuji miskin, sabar. Itu Allah cintai. I'tini bihi, datangkanlah dia kepadaku. Fali urihahu, supaya aku istirahatkan dia dari capeknya dunia. Qala fa yanzaliqu ilaihi malakul mauti wa ma huwa khamsami'ah minal malaikati. Maka pergilah bergegas malaikat pencabut nyawa membawa 500 malaikat. Mahum akfanun wa hanutun minal jannah. Mereka membawa kain-kain kafan. Dalam hadis Barra bin Azib, kain kafan warna putih, karena ini orang yang beriman. Wahanutun minal jannah, dan wewangian-wewangian surga dibawa, diringi 500 malaikat. Belum tentu kita mati di dunia pentakziahnya 500. Jadi kalau kita beriman, pentakziah dari kalangan malaikat yang datang menjemput aja 500. Belum nanti ketika didatangkan ke langit, setiap malaikat yang menghuni langit akan mengiringi kita sampai langit ketujuh jika kita beriman. Wa ma hum dhabairu rihan, mereka membawa wangian-wangian surga. Wa fi ra'siha isruna launan, yang di atasnya ada 20 warna dari warna-warna surga. Li kulli launin min harihud siwa rihi sahibih, setiap warna tadi ada aroma-aroma surga selain aroma daripada orang tadi. Wa ma'ahum al-harirul abiyad fihil misk, mereka membawa ya kain sutra surga yang warnanya putih, yang di dalamnya ada aroma misik. Ya, dari sini berarti pakaian penduduk surga ada putihnya juga. Di dalam hadis yang lain warnanya hijau, sundus wa istabrak, ada kain yang ringan, tipis, ada kain yang tebal dari sutra-sutra surga. Disebutkan hadisnya dengan panjang ya, kisah tentang seorang yang akan dicabut nyawanya, seorang yang beriman. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, Hadatsana Yunus ibnu Muhammad qala hadatsana Harun an Budail ibn Maisarah an Budail ibn Maisarah an Abdullah ibn Syaqiq an Aisyah annaha sami'tu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra faruhun wa raihanun bi raf'ir ra. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah membaca ayat ini bukan dengan rauhun tapi ruhun. Ruhu wa raihanun dengan dirafakkan ra. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dari hadis Harun ibnu Musa Al-A'war dengan riwayat yang sama, dan Tirmizi mengatakan la na'rifu illa min hadithi, kami tidak ketahui kecuali dari hadisnya. Wa hadhihi al-qira'atu hiya qira'atu Ya'qub wahdah wa khalafahu al-baqun. Dan ini adalah qira'ahnya Ya'qub. Ya, qira'ah itu banyak mutawatir. Ya, ada sab'ah 7, ada juga yang asyrah 10. Maka yang membaca dengan faruhu wa raihanun itu qira'ahnya Ya'qub. Adapun yang lainnya, ya, termasuk qiraah yang masyhur yang kita pakai, Hafiz An Asim, itu membacanya dengan farauhu wa raihan. Ya, ra-nya difathahkan yang mayoritas qiraah. Ya. Ini bukan masalah salah, bukan, tetapi kadang Rasulullah mengucapkan dengan seperti itu, kadang Rasulullah mengucapkan dengan yang biasa kita dengar. Belum lagi dialek cara pengucapan juga, ya, itu dialeknya beda-beda. Dan itu terucap dari Rasulullah SAW. Bukan Al-Qur'annya beda, tetapi memang untuk memudahkan saat itu orang-orang Arab di dalam dialek-dialek mereka. Dan faedah-faedah yang lain, ya, yang terkait dengan akidah ataupun dalam masalah fikih, ya, terkait perbedaan qiraah. Adapun kita, ya, bagi yang awam, maka dicukupkan satu qira'ah, Hafsan Asim, mushafnya pun mushafnya Utsman bin Affan, supaya tidak bingung. Ya, tapi kalau sudah belajarnya lebih tinggi, nanti boleh untuk mempelajari qira'ah yang lain, mempelajari mushaf yang lain. Ya, kalau belajarnya udah tinggi, udah paham. Jadi kalau belum, ya jangan dulu, nanti bingung. Ya, nanti bingung. قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع ذرة بنت معاذ تحدث عن أمها bahwasanya Muhammad bin Abdul Rahman bin Nawfal mendengar dari Dharrah bintu Mu'ad menceritakan dari Ummu Hani annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ana tazawaru idza mitna wa yara ba'duna ba'dhan, apakah kita kalau sudah mati bisa saling mengunjungi satu sama lain, ya, dan sebagian melihat dari sebagian yang lainnya, yaitu antar ruh, ya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, yakunu nasamu tayran yu'allaku bisyajari hatta idha kana yaumul qiyamati dakhalat, ya, kullu nafsin fi jasadiha. Ruh, ya, ruh itu nanti akan dimasukkan dalam tembolok-tembolok burung yang bergantungan di pohon-pohon surga, ya, jika dia orang-orang yang beriman, sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, nanti masing-masing jiwa tersebut akan dikembalikan ke jasad-jasadnya. Wa hadzal hadits fihi bisyaratun likulli mu'min. Hadis ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa ma'na yu'allaku ya'kulu, yaitu mereka digantungkan di pohon surga, yaitu mereka akan makan dari pohon-pohon surga, maksudnya. Jadi kalimat ruhnya seorang mukmin itu akan ada di temboloknya burung-burung hijau di surga. Masih ingat mungkin beberapa pembahasan yang telah lalu, burung-burung tersebut ukurannya seperti apa? Ingat? Seukuran onta, ya, seukuran onta sangat besar. Roh itu akan ditembolok burung tadi. Nah, burung itu akan makan dari pohon-pohon surga. Akan makan dari pohon-pohon surga. Sehingga pohon surga tersebut, buah-buah surga tersebut akan dirasakan oleh ruhnya orang-orang yang beriman. Wa yushhadu lahu bi sihha aidan, dan juga dipersaksikan sahihnya hadis ini, marawahu Imam Ahmad anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anil Imam Malik ibni Anas anil Zuhri an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Abi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat juga hadis, masya Allah ini rawinya imam semua. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Malik bin Anas, dari Zuhri Ibnu Shihab Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sanad emas ini. Artinya rijal hadisnya itu orang-orang besar, orang-orang terpercaya. Imam semuanya. Ya. Rasulullah bersabda, innama nasamatul mu'mini ta'irun yu'allaqu fi syajaril jannati hatta yarji'ahu Allahu ila jasadi yawma yab'atuh. Ya. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman itu ada di burung-burung surga yang mereka apa namanya, kalau burung hinggap, ya, hinggap di pohon-pohon surga, makan dari buah-buahan surga, dan Allah akan kembalikan ruh tersebut ke jasadnya sampai ya hari dibangkitkannya. Hadza isnadun adzim, sanad hadis ini sanad yang mulia, yang agung, wa matnun qawim, dan isi hadisnya juga sangat kuat. Jadi perhatikan di sini, kalau kita supaya antum tidak bingung. Jadi definisi mati, supaya antum paham, definisi mati itu adalah mufaraqatul ruh wal jasad. Ruh dan jasad kita itu pisah. Ruh dan jasad kita itu pisah. Itu mati. Makanya tidur disebut mati kecil. Karena ketika kita tidur, ruh kita lepas dari jasad kita. Sehingga saat tidur kita bisa bertemu dengan rohnya orang yang sudah pernah mati, kata Ibnu Hajar. Misalkan ayah kita sudah meninggal, kemudian atau kakek kita sudah meninggal, kemudian kita lihat di dalam mimpi, ya ada kemungkinan itu adalah roh kakek kita. Selama enggak ada yang neko-neko. Kalau lihat rohnya kakek kemudian minta kopi hitam sama ya, kalau itu khurafat, itu jin pasti. Ya. Ya, kata Ibnu Hajar, kurang lebih kalau bertemu dengan roh itu mereka biasanya tersenyum atau menangis atau hanya sekedar tanya kabar. Enggak sampai minta kopi hitam, ya, apalagi panggangan ayam gitu, ya, enggak nyampe. Kalau itu berarti jin, qorin, ya, jangan tertipu dengan itu. Nah, ketika nyawa dan roh itu dipisah, diambil, roh itu kan akan dibawa oleh malaikat ke langit. Ya, kalau dia beriman, akan dibukakan pintu langit pertama, diiringi oleh seluruh malaikat, sampai tembus langit kedua, sampai tembus langit ketujuh. Nanti akan dipersaksikan amal-amal solehnya. Kemudian dikembalikan ke jasadnya, tapi bukan di dunia. Dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Di alam barzakh. Barzakh itu, wa mi waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu artinya benteng, pembatas. Artinya antara orang di dunia dengan yang dikubur enggak bisa komunikasi. Ya. Ya, dikembalikan ke jasad. Ya, ruh dikembalikan ke jasadnya. Saat itulah ditanya. Ditanya mengenai marrabuka wa madinuk wa manabiyuk. Orang yang beriman pasti akan mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Ya, bukan makoli-makoli, ya. Ya. Karena ada yang orang kalau ditanya marrabuk makoli. Ya, makoli apa? Allahu Akbar. Ada aja orang yang seperti itu. Kalau dia benar-benar mengatakan seperti itu, pukul sama malaikat nanti. Ya. Karena tidak, kalau orang munafik akan mengatakan hahala adri, aku enggak tahu sampai fayudrabu bil mitraqah, akan dipukul dengan mitraqah, dengan palunya malaikat sampai kepalanya hancur. Kemudian dikatakan oleh malaikat la daraita wala talaita, sungguh kamu sudah enggak tahu, enggak mau tahu, enggak mau belajar. Sudah enggak tahu agama, enggak mau belajar agama, dipukul sama malaikat. Ya, saat itulah di alam barzakh tadi ya akan dibukakan pintu-pintu surga. Nah, bagaimana dengan ini, rohnya orang yang beriman itu tadi gantungkan. Nah, sebagian ulama membahas ya, pada orang-orang muqarrabin yang didekatkan kepada Allah, contohnya misalkan syuhada. Di dalam hadis sangat jelas, syuhada ummati, ya dalam riwayat Bukhari Muslim, inna arwah syuhada fi hawasil tuyur khudrin tafrahu fi riyadil jannah haitsu syaat. Rohnya para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah, roh mereka berada di tembolok burung-burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga. Summa ta'wi ila qanadil mu'allaqatun bil arsy. Kemudian mereka akan hinggap di sebuah seperti sarang begitu di bawah arsynya Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti di sini menunjukkan tingkatan. Seorang ketika sudah di alam barzah, tingkatan amal soleh dia apa? Tingkatannya muqarrabin, maka bukan hanya dia mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan nikmat surga sebelum di surga. Sebelum jasad dan rohnya di surga. Jadi rohnya itu digabungkan dengan burung-burung surga. Ya. Yang tingkatan di bawahnya adalah ya, menikmati nikmat kubur. Atau sebagiannya ada yang merasakan azab kubur dulu baru nikmat kubur. Ya, karena yang namanya azab kubur bukan hanya orang kafir, orang yang beriman juga ada yang merasakan itu dulu baru kemudian mendapatkan nikmat. Contoh dalam hadis Bukhari Muslim itu apa? Ya, Rasulullah pernah melewati dua orang yang diazab. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini mu'azzabain. Rasulullah pernah melewati dua kuburan yang sedang diazab. Dia mukmin, muslim. Ya, sebabnya apa? Satunya ya, tidak layastatiru minal baul. Layastatiru itu maknanya banyak. Bisa maknanya tidak bersuci, tidak cebok ketika buang air kecil, atau tidak menghindar dari cipratan air kencingnya, atau tidak menutup aurat. Ya. Ya, dia mohon maaf ya, buang air kecil sembarangan, auratnya dilihat orang begitu gampang. Ya. Seharusnya dia harus yadnu. Kalau cari tempat-tempat yang agak tersembunyi, atau kalau sekarang ada toilet maka tertutup. Kan seperti itu harusnya. Yang kedua adalah yamsyi bin namimah, orang yang suka kesana kemari mengadu domba. Dia mukmin, dia muslim. Tapi kan ada dosa itu, dia merasakan azab kubur dulu. Merasakan azab kubur dulu. Adapun orang kafir jelas diazab. Diazab di dalam alam kuburnya, ya, ketika dibangkitkan juga diazab, ketika dihisab juga diazab, ya, sebelum merasakan azab yang sebenar-benarnya di dalam neraka jahannam na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ketika menyatakan diri sudah beriman, berislam, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh kita itu sedikit, enggak banyak. Ya. Amal soleh kita itu berapa banyak sih? Ya. Tetapi kita berusaha, jangan putus asa dari beramal soleh. Ya. Kalau kita mendengar hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini, ya seolah-olah kita kecil sekali memang. Ya, kecil sekali. Ya, dan kita harus benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang ingin membahas atau membaca buku-buku tentang hari kiamat itu banyak ya. Yang paling bagus itu kitabnya Ibnu Katsir juga, penulis tafsir ini, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, jilid yang terakhir yang judulnya An-Nihayah. Itu dari tanda hari kiamat, sampai surga, sampai neraka. Dan kitab-kitab yang lain juga banyak. Kalau khusus tentang neraka, itu Ibnu Rajab itu ada dua, ya. Yang pertama takhwif minan nar, ya, tentang api neraka. Kemudian yang satunya lagi itu dari proses tentang alam kuburnya sampai surga atau neraka. Kitabnya Al-Qurtubi juga bagus, At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan kitab-kitab yang lain sangat banyak yang menceritakan itu, dan banyak-banyak kita mengingat itu karena kita pasti ke situ. Pasti ke akhirat, dan pilihannya saat itu cuma surga atau neraka. Dan ketentuan itu ya kita pilih di dunia. Ya, kita pilih di dunia. Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bil syahawat. Surga itu ditutupi dengan keperihan, kepayahan, kecapean, kesusahan. Dan neraka itu ditutupi dengan keenakan, dengan syahwat. Ya. Maka kita harus bisa, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka kita bisa memilih, ya, memilih. Dan tentunya orang yang cerdas, labib, akil, dia akan memilih surga. Semuanya pasti akan demikian, dan dia buktikan dengan amal perbuatannya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sebenarnya ini sudah sebentar lagi, cuma waktunya sudah enggak cukup. Tinggal 2 halaman lagi selesai, ya. Bahkan enggak ada 2 halaman ini, ya. 1,5 halaman tafsir surah Al-Waqi'ah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, nanti dilanjutkan tafsir surat yang berikutnya. Surat apa? Surah Al-Waqi'ah atau sebelum, ya, karena kita mulai dari belakang. Jadi sebelum surat Ar-Rahman, jadi insyaallah Ar-Rahman. Tapi kita selesaikan dulu nanti 1,5 halaman kurang lebih ini dari surah Al-Waqi'ah. Nanti insyaallah masuk ke surat Ar-Rahman. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.